adadan nujum, gelas-gelas, cangkir-cangkir yang ada di sana untuk minum darinya, sebanyak bintang di langit. Taridu alaihi ummatu, yang akan datang ke telaga Nabi tersebut adalah umatnya. Dan ini telaga yang ada di hari kiamat. Sebelum manusia dimasukkan ke dalam jannah, ini orang-orang yang beriman, ada di luar jannah. Sebelum mereka masuk ke dalam jannah, ada telaga milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga yang sangat luas, yang umatnya bisa mendatangi dan meminum darinya. Wa qad jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan sungguh telah datang dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke sebuah ke pemakaman. Faqal, maka beliau pun berkata, assalamualaikum dar qaumin mu'minin, assalamualaikum negerinya orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, saya ingin untuk kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Qalu, mendengar demikian para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qal antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd, adapun saudara-saudara kita adalah mereka yang belum kita belum bertemu dengan mereka, yang mereka belum ini dari kalangan orang-orang beriman setelah para sahabat. Faqalu, para sahabat bertanya lagi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali dari kalangan umatmu yang belum ada saat ini? Wahai Rasulullah, faqal, maka beliau menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhahray khailin dahmin bihim, ala ya'rifu khailah, apakah bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada seorang memiliki kuda ghurrun muhajjalah. Ghurrun itu berwarna putih di bagian wajahnya. Muhajjalah, berwarna putih pada bagian kakinya, sedangkan badan yang lain, bagian badan yang lain itu berwarna gelap. pada bagian wajahnya, kakinya itu putih. Kuda ini di tengah-tengah kuda-kuda hitam. Bukankah dia akan bisa mengenali kudanya? Karena berbeda, terlihat jelas perbedaannya. Yang ini pada bagian wajahnya, bagian kakinya putih, sedangkan yang lain kuda semuanya berwarna hitam. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min alwudu, maka mereka umatku yang beriman kepadaku, yang mereka meskipun belum pernah bertemu denganku, mereka nanti datang dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajahnya putih, kaki dan tangannya putih, bersinar, bercahaya, minal wudu, karena bekas wudu. Wa ana faradtum alal khawd, ala khawd, dan aku menunggu, wa ana faradhum, wa ana faratuhum alal khawd, dan aku menunggu mereka di telagaku nanti. Kemudian kata Nabi SAW, ala layuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'ir ad-dal unadihim ala halumma. Ketahuilah, nanti akan ada sekelompok orang yang mereka diusir dari telagaku tadi seperti unta-unta yang diusir. Maka aku pun memanggil mereka, kemari, kemari. Fayuqal, kemudian dikatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'dak. Maka dikatakan kepadaku, ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mengganti, mengubah-ubah agama setelahmu. Fa'akulu suhqan suhqan. Maka aku pun berkata, suhqan suhqan, binasalah, binasalah. Rahu al-imam muslim wa ghairuh. Wal-lafzu li-muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim dan yang selainnya, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Nah, ini diantara hadis yang menyebutkan tentang telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang lain. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, "Haudhi masiratu syahr." Telagaku nanti itu lebarnya satu bulan perjalanan. wa zawayahu sawa, sisi-sisinya sama. Ini bentuknya persegi, setiap sisinya itu sama ukurannya, lebarnya. Wa ma'uhu abyadu minal waraq. Airnya lebih putih dari kertas. Wa rihuhu athyabu minal misk. Wanginya lebih wangi daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Gelas-gelas yang ada padanya seperti bintang-bintang di langit. Faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abada. Barang siapa minum darinya maka tidak akan haus lagi setelahnya selama-lamanya. Demikian juga di dalam hadisnya Abu Hurairah, juga riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna haudhi ab'adu min aylah min adn." Sungguhnya telagaku nanti lebih jauh, lebih lebar dibandingkan jarak antara Aylah dengan Aden. Lahwa asyaddu bayadhan minas salj. Warnanya lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asal bilaban. Rasanya lebih manis dibandingkan madu yang ada pada susu, yang dicampur susu. Wala aniyatuhu aktsar min adadin nujum. Dan bejana-bejana yang ada padanya lebih banyak dibanding daripada bintang-bintang di langit. Naam. Ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Ahmad bin Yahya Najib bin rahimahullah, "Wa hal li kulli nabiyyin hawd? Hadza mahallu nadhar." Yani, apakah setiap nabi memiliki telaga? Maka ini ada perlu ditinjau kembali. "Wa yahtaj ila dalilin yuthbitu." Ini butuh kepada dalil yang menetapkannya. Nah, ini dari ucapan penulis di atas, walikulli nabiyyin haud, dan bagi setiap nabi ada memiliki telaga. Taib. Dalam hal ini datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan lafadznya, "Inna li kulli nabiyyin haudhan." Setiap nabi memiliki telaga. "Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridatan." Mereka para nabi tadi saling berbangga-bangga mana di antara mereka yang paling banyak pendatangnya. "Wa inni arju an akuna aktsaru an aktsarahum waridah." Dan saya mengharap agar sayalah yang paling banyak orang yang datang ke telaga tersebut. Naam. Hadis ini hadis mursal. Hanya saja ada beberapa penguat sehingga hadis ini sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Albani rahimahullah, hadisnya sahih. Wal hadis sahih li syawahidi. Hadis ini sahih berdasarkan penguat-penguatnya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang telaga Nabi SAW dalam syarah Aqidah Al-Wasitiyah, juga dalam majmu' fatwa beliau, Syekh Utsaimin berkata, hal lil anbiya al-akhurun ahwad, apakah para nabi yang lain memiliki telaga-telaga juga? Fal jawab na'am, jawabannya iya. Fa innahu ja'a fi hadis rawahu Tirmizi, karena datang tentangnya dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang kita sebutkan tadi. Naam. Kemudian kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, qauluhu, ini ucapan penulis, illa salih fa inna hawduhu dur'u naqatih, kecuali salih maka ia tidak memiliki telaga kecuali telaganya adalah kantong susu ontanya. Ini ontanya Nabi Saleh. Karena Nabi Saleh diperintahkan untuk mengatakan kepada kaumnya, ini pada sebuah sumber mata air, Allah merintahkan pada kaumnya Nabi Saleh ini Samud agar bergiliran minum dari mata air tadi. Sehari kaumnya, sehari ontanya tadi. Nah, tapi ternyata dan Nabi Saleh mengatakan, jangan kalian mengganggunya, kalau tidak kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Akan tapi mereka adalah kaum yang membangkang dan mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, sehingga mereka pun menyembelih unta tadi. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah timpakan kepada mereka azab. Ini Rabb mereka menimpakan azab kepada mereka dengan sebab dosa mereka tadi, pembangkangan mereka, pendustaan mereka dan menyembelih untanya Allah. Naam, mereka pun diazab, fasawah, dan diratakan azab kepada seluruh kaum tadi tanpa menyisakan satu pun di antara mereka. Nah, Nabi Saleh naam nanti di hari kiamat, kata muallif, ini tidak memiliki haud, tidak memiliki telaga, tapi kantong susu untanya tadi, ambing untanya tadi, yang tempat memerah susunya. Kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, yaqulul muhaqqiq, berkata pentahqiq, ini kitab ini, yakni Dr. Muhammad bin Sa'id Al-Qahtani, lam ajid dalilan ala hadhil mas'alah, saya belum menemukan dalil tentang masalah ini. Farju min akhil qari al-karim in wajada syai'an hawla hadha ayyurshidani ilaihi fal'ilmu rahim rahimun baina ahli. Maka saya mengharap dari saudara pembaca yang mulia, yang apabila menemukan suatu tentang seputar masalah ini agar memberikan petunjuk kepada saya tentangnya. Maka ilmu itu adalah kerabat bagi para pemiliknya. Wa aqul, kata Syekh, la a'rifu fi hadza syai'an. Saya juga tidak mengetahui apapun tentang hal ini. Ai bin nisbah anna hawdha salih dar'una qatih. Yani bahwasanya telaganya salih itu adalah ambing susu ontanya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Kemudian disebutkan ada sebuah hadis yang menyebutkan hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa, juga Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Mawdu'at dengan lafaz illa Salih alaihi salam fa inna hawdahu dar'u naqatihi. Kecuali Salih alaihi salam, maka telaganya itu ambing susu ontanya. Hanya saja ini hadis yang maudhu', hadis palsu. Ini kan juga datang dari jalan yang lain, ini jalannya lemah sehingga tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Sehingga kita kembalikan kepada keumuman sabda Nabi sebelumnya dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya setiap nabi memiliki telaga sendiri-sendiri. Amma haudhu Rasulullah SAW faqad thabata bitawatur. Adapun telaganya Rasulullah SAW, maka ia tetap dengan riwayat mencapai derajat mutawatir. Hadis-hadisnya sangat banyak dari berbagai macam jalan yang menunjukkan naam kesahihan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki telaga dengan sifat-sifat yang tadi telah disebutkan. Demikian juga berkata Syekh Shalal Fauzan tentang hal ini, hadzal istisna lam yathbut fi ma a'lam. Pengecualian ini, yakni telaganya Salih tadi, telaganya Nabi Salih, ini tidak sahih berdasarkan yang saya ketahui. Wassawab anna likulli nabiyyin haudhan kama ja'a fil hadis. Dan yang benar bahwasanya setiap nabi memiliki telaganya sendiri-sendiri sebagaimana datang dalam hadis, yakni hadis riwayat Tirmizi tadi, yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, juga Ibnu Asim dalam As-Sunnah dan yang selainnya. Naam. Dan ini tadi beberapa hadis yang disebutkan oleh al-muallif. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya rahimahullah sebuah hadis yang menguatkan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaridanna alayya alal haud. Sungguh akan datang kepada al-haud, kepada telagaku, rijal mimman sahibani hatta idza ra'aituhum wa rufi'u ilayya ikhtalaju duni. Sungguh akan datang mendatangi telagaku ini orang-orang dari kalangan para pengikutku, sampai kemudian aku melihat mereka kemudian diangkat kepadaku, kemudian mereka ditarik dariku, diusir. Fala aqulanna, maka sungguh aku akan berkata, ay rabbi ashabi ashabi, wahai Rabbku, mereka itu pengikutku, mereka itu umatku. Fala yaqulanna li fala yuqalanna li, kemudian dikatakan kepadaku, sebutkan dalam riwayat yang lain dari malaikat yang berkata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Naam. Dalam riwayat yang lain tadi dengan lafaz, innahum qad baddalu ba'dak, mereka orang-orang yang mengganti agama setelahmu. Faqulu suhqan suhqan, maka aku pun berkata, kata Nabi SAW, suhqan suhqan, binasalah binasalah. Naam. Tentang mereka yang diusir dari telaganya Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, adalah orang-orang yang mengganti agama mereka sepeninggal Nabi SAW, orang-orang yang mengada-adakan dalam agama sepeninggal Nabi SAW. Sebagaimana ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, wa yuzadu anhu al-murtaddun alladzina irtaddu ba'da ar-rasul SAW, yang diusir dari telaga Nabi SAW adalah orang-orang murtad yang mereka murtad sepeninggalnya Rasulullah SAW. Dikarenakan ketika Nabi melihat mereka, ketika mereka datang dengan ciri-cirinya umatnya Nabi. Ghurran muhajjalin, dengan wajah, kaki dan tangan yang nampak padanya bekas wudu. Akan tapi sekelompok orang tadi diusir dari telaganya Nabi SAW, dan mereka adalah orang-orang yang murtad. Dulunya pernah beriman, pernah sholat berwudu, tapi kemudian mereka mengganti agama mereka, murtad. Demikian juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yuzadu anhu man kadzdzaba bihi wallahu a'lam min ahlil bid'ah. Demikian juga yang diusir dari telaga Nabi SAW yang mendustakan beliau SAW dari kalangan ahlul bid'ah, wallahu a'lam. Jadi ini sebagaimana riwayat yang lain dengan lafaz tadi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak mengetahui naam apa yang mereka ada-adakan, yang mereka buat-buat dalam hal agama setelahmu. Sehingga yang diusir dari telaganya Nabi SAW, padahal dalam pada waktu tersebut manusia sangat butuh, dalam keadaan haus yang sangat, bagaimana tidak ketika matahari didekatkan kepada mereka, yang mereka dikumpulkan di sebuah tempat, dikumpulkan menjadi satu di sebuah tempat yang sangat luas di padang mahsyar, arasatul qiyamah, matahari didekatkan sehingga mereka kepanasan, sampai-sampai mereka berkeringat, bahkan sampai terendam dan bahkan sampai tenggelam dalam keringatnya, maka tentu mereka merasakan haus yang sangat. Mereka sangat butuh untuk mendapatkan minuman yang bisa menghilangkan dahaga yang ada pada mereka. Namun hukuman bagi orang-orang yang dulunya beriman kepada Rasul, namun kemudian mereka murtad, mengganti agama mereka, mereka diusir dari telaga tersebut. Demikian juga hukuman bagi orang-orang yang membuat-buat, mengada-adakan ajaran-ajaran baru dalam agama. Naam, perkara-perkara yang muhdas, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, demikian juga mereka dihukum di hari kiamat dengan diusir, tidak diperbolehkan minum dari telaga tersebut. Wal'iyadu billah. Naam, ini pembahasan kita terkait dengan materi kali ini, yakni tentang telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlussunnah mereka beriman, mengimani dengan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berharap, demikian juga kita berharap semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang nanti meminum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.